Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار. Masih berkaitan tentang syarat قبول العمل, yaitu amalan seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia harus memiliki dua syarat. Yang pertama, ibadah yang dia lakukan itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Tidak boleh berbuat kesyirikan, baik itu syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Ya. Kalau syirkul akbar, jelas akan hancur seluruh amalan yang dia pernah lakukan sebelumnya. Sedangkan kalau syirkul asghar, berarti amalan yang dia lakukan kemudian tercampur dengan kesyirikan yang kecil, maka amalan yang dia lakukan pada waktu itu akan sirna, akan hilang, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa alla yu'bad illa bima syara'. Nah, ini juga konsekuensi dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ketika seorang menyatakan bahwasanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, di antaranya apa? Wa alla yu'bad illa bima syara'a. Ya. Dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Ya. Ta'atu fi ma amara, tasdiqu fi ma akhbar, wajtinab ma naha anhu wa zajar. Selain konsekuensi yang lain, ya, itu dia harus mentaati yang diperintahkan oleh Rasul, kemudian harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, dan juga harus menjauhi segala bentuk larangan yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat ini wa alla yu'bad illa bima syara. Dan dia tidak boleh beribadah. Jadi asal ibadah itu ya haram. Ya. Kalau tidak ada syariatnya. Nah, jadi tauqifiyah, kita hanya mengikuti sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qawluhu wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, dan adapun ya, dari firman Allah, wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh berbuat kesyirikan ketika dia beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun, ya, baik itu bentuknya jamadat ya, ataupun juga ghaibat ya, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, benda mati, makhluk hidup atau yang lain, tidak boleh disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berbuat kesyirikan nanti pada hari kiamat, sekutu-sekutu ya, ataupun juga sesembahan yang mereka sembah itu akan mengingkari ya, mengingkari nanti pada hari kiamat, tidak mau dijadikan sebagai tameng. Wa qawluhu aslama wajhahu lillah, ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi siapa yang paling benar, yang paling baik ketika dia menjalankan syariat Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ikhlas. Nah, jadi di dalam ayat ini ya, dua ayat ini ya, surat Al-Kahfi ayat 110 dan surat Al-Baqarah ayat 112 ya, itu menyatakan apa? Bentuk keikhlasan, ikhlasuddin ya. Atau surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ya. Itu sama. Itu bentuk keikhlasan. Nah, ketika menjalankan agama, dia harus ikhlas. Apapun bentuknya. Ya. Ikhlas karena berat. Ketika dia menjaga keikhlasan dan di antara orang itu bisa istiqomah, ya ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, tidak akan istiqomah. Berat. Apapun bentuknya. Apakah itu menjalankan ibadah sholat, baik yang wajib ataupun sunnah, kalau dia tidak ikhlas, itu tidak akan langgeng. Sedekah, kalau dia kurang ikhlas, tidak akan langgeng. Ta'awun, baik itu bentuk fisik atau yang lain, kalau dia tidak ikhlas, pasti akan gerutu terus, itu tidak akan langgeng, hilang. Maka di antara bentuk agar seseorang itu bisa istiqomah, dia harus benar-benar apa? Ikhlas. Ya. Nah, jadi bahwa ikhlasuddin lillah wahdah. Wa kana Umar, bahkan Umar Khattab yaqul Allahumma ij'al amali kull salihan waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Umar Khattab radhiyallahu an, beliau adalah sahabat yang mulia, bahkan orang terbaik ya, di zaman sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalannya itu semuanya salihah. Maksudnya apa? Benar-benar mengikuti contoh Rasul. Maka apabila kita ingin sesuai dengan contoh Rasul, ya kita harus banyak belajar. Karena kita tidak tahu, bisa jadi amal yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan contoh, jauh dari tuntunan Rasul. Ya dan billah. Maka Allahumma ja'amali kul salihah. Beliau berdoa kullahu salihah. Jadi semua amalan yang dilakukan mudah-mudahan termasuk amalan salih, amalan yang benar. Dan juga waj'alhu liwajhika khalisa. Demikian pula amalannya harus ikhlas, memohon kepada Allah agar senantiasa ibadah yang dia lakukan, amal saleh yang dia lakukan itu ikhlas. Dan tidak wala tajali had fihi syai', tidak ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini doa yang dilakukan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Berarti di sini ada dua fihi syarat qubul al-amal, yaitu mutaba'ah wa tarkul bid'ah. Dia harus mengikuti contoh Rasul dan menjauhi ataupun meninggalkan kebid'ahan. Maka fayakun al-amal salihah. Maka bisa jadi kalau dia meninggalkan dua hal tersebut, meninggalkan kebid'ahan dan juga mengikuti contohnya, maka perbuatannya itu fayakunu al-amal salihah. Amalannya menjadi soleh, menjadi benar, menjadi baik. Idza kana ala sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apabila amalan yang dia kerjakan itu sesuai dengan sunnah. Kemudian waj'alhu liwajhika khalisah. Ini adalah ikhlas. Bi alla yakuna fihi syirkun. Jangan sampai amalan itu ternodai dengan perbuatan kesyirikan. Kemudian waqala al-Fudail ibnu Iyad fi qouli ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ini ada di dalam surat Hud ayat ke-7 dan juga Al-Mulk. Ya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Naam. Jadi Allah menciptakan al-maut dan juga al-haya agar liyabluwakum. Siapa di antara mereka, di antara kalian, liyabluwakum ayyukum yang paling ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Yang dimaksudnya ahsanu amala qala akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan juga yang paling benar. Qalu ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian ditanya, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling benar, yang paling ikhlas? Qala innal amal idza kana khalisa. Sesungguhnya suatu amalan idza kana khalisa, apabila dia lakukan dengan penuh keikhlasan, namun walam yakun sawaban, tapi ternyata amalannya tidak benar, tidak sesuai dengan contoh Rasul atau yang telah dituntunkan oleh Rasul SAW, tidak pernah dia belajar, tiba-tiba dia mengamalkan amalan ibadah, maka sekalipun dia ikhlas karena Allah, walam yakun sawaban lam yuqbal, tentunya amalan tersebut tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, kemudian dia melakukan suatu amalan ternyata benar, yang dia lakukan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Namun ternyata walam yakun khaliso, tapi ternyata tidak ikhlas, tidak murni karena Allah, masih ada embel-embel yang lain. Apakah dia tujukan kepada selain Allah? Apa dia menginginkan sesuatu dari duniawinya atau yang lain? Maka lam yuqbal, ini juga sama, tidak akan diterima. Maka hatta yakun, ya, amalan tersebut harus yakunu khalisan shawaban, harus ikhlas dan benar. Ya, kita belajar menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah dan juga harus benar. Apa yang kita pelajari kita amalkan. Nah, ini juga salah satu bentuk agar kita bisa benar di dalam menjalankan amalan saleh dan juga bisa dilatih keikhlasannya. Wal khalis ayyakuna lillah, tentunya amalan yang ikhlas harus ayyakuna lillah, karena Allah. Wassawab ayyakuna ala sunnah, demikian pula orang yang menjalankan amalan soleh dan dia sawab, ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul, tentunya ayyakuna ala sunnah, harus di atas sunnah. Ya, maksud sunnah sini apa? Yaitu tuntunan Rasul SAW. Fa'in kila, kemudian apabila, ya, di situ dikatakan fa'idha kana jami' ma yuhibbuhu Allah dakhilan fil ismil ibadah falimadha atafa 'alayha ghairaha. Maka apabila di situ dikatakan apa yang dicintai oleh Allah, semua bentuk amalan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semua bentuk amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dakhilan fi ismil ibadah, maka dikatakan ibadah sebagaimana di dalam ta'rif, ya, definisi ibadah. Ismun jami'un ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Jadi namanya ibadah itu segala sesuatu yang ma yuhibbuhu Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Seperti Allah memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut, memberikan balasan yang baik, baik itu diberikan ganjaran di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya. Diberikan pahala yang besar, dijanjikan surga. Ini termasuk ma yuhibbullahu wa yardha, yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sebaliknya apabila di situ amalnya tidak dicintai oleh Allah, dimurkai, maka bukan termasuk ibadah. Itu termasuk apa? Termasuk adz-dzunub, ya, dosa. Falimadza atafa 'alayha? Lalu kenapa? Masih, ya, itu kan masih bagian dari ibadah, tapi ternyata masih diatof, masih digandengkan dengan ibadah. Seperti apa? Kaqouli fi Fatihatil Kitab, seperti di surat Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya. Ini iyyaka dikedepankan, ya. Jadi maf'ul bi dikedepankan. Na'budu fi'il wal fa'il. Ya, harusnya na'buduka, asalnya na'buduka. Namun apabila, ya, yang tadi asalnya di belakang kemudian dikedepankan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan al-hasr, pengkhususan. Jadi hanya kepada mula, ya, kami menyembah. Berarti dia tidak menyembah kepada selainnya. Nah, jadi na'buduka, kami menyembah hanya kepadamu. Kalau misalkan na'buduka, kami menyembah kepadamu, bisa jadi menyembah kepada selainnya. Nah, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan digandengkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kan nasta'in, isti'anah, ya, meminta pertolongan, ini juga bentuk ibadah. Tapi kenapa masih harus digandengkan dengan ibadah? Na'budu ibadah. Nasta'in apa? Minta pertolongan. Itu juga bagian dari apa? Ibadah. Nah, ternyata mengandung faedah, ya, bahwasanya inna syai' yu'taf 'ala ma huwa dakhil fihi min ath'af al-khass 'ala al-'am ahyanan li ajl ihtimam bil khass. Nah, di situ ibadah itu umum. Kemudian isti'anah di situ termasuk khusus, ya, artinya bagian daripada apa? Ibadah. Ya, maknanya, ya, ibadah kan macam-macam. Sholat, puasa, nanti juga ada isti'anah, ada doa, ada tawakal, ya, rogbah, rohbah dan sebagainya. Itu kan bagian dari ibadah. Nah, kemudian apabila digandengkan, berarti li ajli al ihtimamil khas, agar orang itu mau ihtimam, lebih serius, ya, lebih fokus di dalam melakukan perbuatan tersebut. Wa in kana dakhil fi wa li ahamiyah al isti'anah ataf al ibadah. Tentunya ini dalam rangka apa? Agar dia lebih kuat lagi di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi yak tadi al ikhtisas, ya, mengandung kekhususan lagi. Nah. Kemudian wa qauluhu linabiyhi, ada juga di dalam ayat yang lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau merintahkan kepada nabinya, wa'budhu wa tawakkal 'alaih, maka sembahlah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kepadanya. Ini kan tawakal tadi bagian dari ibadah. Berarti mengandung apa? Al-ihtimam. Agar dia lebih kuat lagi, ya, lebih serius lagi di dalam menjalankan ibadah at-tawakkul. Ya. Jadi menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha, sudah ikhtiar, berupaya, dan dia yakin bahwasanya semuanya itu yang hanya menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gantungkan semua perkara yang sudah dia lakukan, dan dia juga sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia thiqatun billah. Dia kuat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan segalanya. Sekalipun tidak dikabulkan, namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Pahala yang besar kepada siapa saja yang telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini bentuk tawakul yang hakiki, yang benar. Kemudian waqulunu ubudullahu wattaquhu wa athiun. Sembahlah Allah oleh kalian dan bertakwalah kepadanya. Dan tentunya harus menjalankan ketaatan, ketakwaan, ketaatan. Ini semua sama. Dari bentuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka lebih kuat lagi, lebih serius lagi, lebih fokus lagi untuk menjalankan dari berbagai macam ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, ini di antara, ya, bentuk, ya, kalimat, ya, yang di situ mengandung ihtimam, ikhtisas, agar mereka mau menjalankan ibadah, amal soleh dengan ikhlas, dengan benar, dan dengan sungguh-sungguh. Mudah kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah ataupun amal soleh dengan penuh keikhlasan, keseriusan, dan juga ada al-juhd, ya, dengan sungguh-sungguh yang kuat. Mudah-mudahan ini termasuk, ya, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nattabihil qadr. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.